Menggauli, oh, berdiri Assalamualaikum. Salam damai buat semuanya yang lain. Selamat datang di Slang Fest. Terima kasih atas waktunya bisa datang ke sini. Hati-hati di situ padat banget, saling jaga bukan saling mendorong. Mari kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Hari apa ini? Berarti kalau Rebo berarti malam Kamis. Kita nyanyi malam Kamis malam hari ini.